بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونثق به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصلاة والسلام أتمان أكملان على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد، يعني حرمتي أستاذ مرسي مجلس pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa penganjur, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pencinta ilmu, seterusnya muslim-muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Perbentangan kita pada pagi ini lebih kurang memakan masa lebih kurang sejam setengah itulah, untuk membahaskan satu tajuk berkaitan dengan ketokohan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam ijtihad. Bila disebut Ibn Taymiyah ni, tuan-tuan, dia merupakan satu tokoh yang disebut-sebut namanya akhir-akhir ini. Dan bila saya memeriksa tulisan-tulisan dan juga seminar-seminar yang diadakan berkaitan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, kadang-kadang kita melihat ada beberapa perkara yang tidak kena yang cuba dikaitkan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Pertama, yang kedua, banyak fakta-fakta dan maklumat-maklumat yang dibentangkan tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu diambil daripada musuh-musuh Syekh pada zamannya dan juga pada zaman kini, untuk membolehkan yang berkenaan buat satu kesimpulan bahawa Syekhul Islam ini seorang ulama yang perlu ditolak. Jadi bagi saya sebenarnya, Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni memang seorang ulama yang berkaliber, dengan merujuk pada kitab-kitab yang dihasilkan, sumbangannya kepada masyarakat Islam, usahanya yang gigih mengajak masyarakat kembali kepada Quran dan Sunnah dalam apa bidang sekalipun, dan jihadnya menentang Tatar seperti yang disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Sampai sekarang ini sudah ada orang-orang yang cuba menafikan peranan Ibn Taymiyah ni dalam menentang tentera Tatar dan menganggap fakta dan penentangan beliau terhadap Tatar itu dianggap sebagai palsu. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya suka nyatakan bahawa kita maklum dan kita sedia maklum bahawa Ibn Taymiyah ni dia ulama, dia manusia, dan dia tidak sunyi daripada salah dan silap. Tetapi kalau kita terlalu teruk sangat mengemuka dan mencukil segala kelemahan, keaiban yang ada pada beliau, mana ada dalam dunia ini ulama yang tidak ada keaiban? Mesti ulama itu ada kekurangan sebab dia manusia. Jadi kerja kita orang Islam bukan mencungkil keaiban orang. Ya, keaiban itu perlu disembunyikan. Keaiban itu perlu disembunyikan. Yang kita nak tonjolkan jasa dan sumbangannya. Apa yang jelas, dia telah pun meninggal. Dekat 800 tahun dulu dah dia meninggal. Dan dia telah memberi sumbangannya besar kepada Islam dengan meninggalkan khazanah-khazanah yang besar dan juga ulama-ulama menjadi anak muridnya. Ada orang menulis buku mengatakan bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, siapa yang mengatakan bahawa Ibn Taymiyah itu layak digelar sebagai Syekhul Islam, maka orang yang berkata demikian, orang itu kafir. Jadi kalau kita baca buku ini, tuan-tuan, satu benda yang amat tidak munasabah dengan jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh Syekhul Islam kepada dunia Islam dan kepada umat Islam, terutama sekali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn al-Wird al-Syafi'i telah mengarang sebuah buku menolak ulama yang mengatakan siapa menggelar, sesiapa menggelarkan Ibn Tamiyah itu sebagai Syekh Islam, sebagai kafir. Beliau telah menolak tuduhan-tuduhan itu dengan mengatakan, kalau kita kata Syekhul Islam, orang yang kata Syekh Islam itu kafir, cuba tuan-tuan bayang, beliau telah menyenaraikan lebih kurang 100 lebih ulama pada zaman Ibn Tamiyah dan zaman selepas-selepasnya yang menyatakan bahawa Ibn Tamiyah ini memang layak disebut sebagai Syekhul Islam. Termasuk di antaranya Ibn Kathir Az-Zahabi. Ini ulama-ulama besar bidang hadis dan bidang masing-masing. Bermakna kalau kita mengatakan Ibn Tamiyah itu kafir, ya, ataupun kita kata orang yang kata Syekhul Islam Ibn Tamiyah sebagai Syekhul Islam sebagai kafir, bermakna ada lebih 100 tokoh Islam menjadi kafir. Kerana mereka telah mengisbatkan bahawa Ibn Tamiyah itu layak disebut sebagai Syekhul Islam. Nah, sebab itu tuan-tuan majlisan, kita tengok tulisan-tulisan itu lebih berbentuk nak memburukkan Syekh, nak memburukkan peribadi dia berbanding nak mencari hakikat kebenaran. Itu yang pertama saya perkenalkan dulu tokoh. Kemudian seterusnya kita pergi yang yang pertama dalam slide saya tadi, yang pertama di mulut saya, yang pertama dalam slide, iaitu ijtihad. Apa makna ijtihad? Lepas ni baru kita tengok apa itu biodata Syekhul Islam Ibn Tamiyah. Ijtihad ni apa tuan-tuan? Ijtihad dari segi bahasa membawa maksud mengorbankan usaha dalam melakukan apa-apa perkara yang sukar, sama ada melibatkan perkara hissiah seperti berjalan, berniaga dan bertani, atau melibatkan perkara maknawiyah seperti mengorbankan usaha dalam mengeluarkan hukum, adat, bahasa, akal ataupun syarak. Itu disebut sebagai ijtihad. Manakala ijtihad dari segi istilah didefinisikan dengan beberapa definisi, dan yang paling baik sekali ialah definisi yang diketengahkan oleh Sirajuddin Al-Armawi dan Al-Baydawi, iaitu mengorbankan segala usaha dalam mengeluarkan hukum-hukum syarak. Jadi tuan-tuan tengok, menurut Al-Imam Tajuddin As-Subki, inilah merupakan definisi yang terbaik sekali dalam mendefinisikan arti kata istilah. Apa itu yang disebut sebagai ijtihad? Jadi ijtihad ni dia ada syarat-syaratnya. Maknanya bukan calang orang biasa boleh berijtihad. Jangan pula Islam liberal nak berijtihad. Dia tidak mempunyai kelengkapan dan alat-alat untuk mulakan dia ijtihad. Dia keluar satu pandangan. Misal kata, dia kata muslimat kita boleh cabut kain tudung. Kerana seseorang muslimat apabila dia sudah pakai kain tudung, dia sudah dikenali. Apabila sudah dikenali, kena cabut balik. Nah, ini satu ijtihad kata dia. Ini bukan ijtihad. Ini merosakkan. Ini bukan ijtihad. Nah, ijtihad itu mesti orang yang ada kelengkapan. Bercakap ikut sedak rasa, ini bukan ijtihad. Ini sedak rasa. Bahagian ijtihad ni, pembahagian ijtihad ni ada di antaranya aspek yang dilakukan. Ijtihad boleh dilakukan kepada dua bahagian. Pertama disebut sebagai ijtihad yang lengkap dan sempurna, iaitu ijtihad yang dilakukan dengan segala usaha dan tenaga bagi membuat kajian dan penyelidikan bagi menyelesaikan sesuatu isu hingga tahap tidak lagi mampu bertindak lebih daripada itu. Itu dia panggil ijtihad yang lengkap dan sempurna lah. Yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama kita dalam berdepan dengan berbagai isu. Yang penting sekali isu ijtihad tadi, dia tidak melibatkan nas yang qat'i. Dia hanya melibatkan nas yang dhanni dalam usaha untuk memilih satu pendapat yang lebih kuat. Ataupun dia melibatkan isu-isu yang langsung tidak ada nas asal tapi perlukan ijtihad ulama, yang disebut sebagai ijtihad insya'i. Ijtihad membentuk benda baru bagi menyelesaikan satu masalah baru yang berlaku di dalam masyarakat kita. Yang kedua, ijtihad yang tidak lengkap, iaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara yang tidak bersungguh. Ia tidak dinamakan sebagai ijtihad yang diiktiraf oleh syarak. Maka kalau dibuat ijtihad ia tidak ada dalil, sekadar pendapat saja, maka itu kita tak namakan ijtihad. Oleh kerana itu, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh setengah ulama kita atau setengah ustaz kita di surau, bila ditanya sesuatu masalah, dia jawab. Dia jawab itu mungkin dia telah mengkaji atau mungkin dia telah membaca. Maka ijtihad itu dianggap tidak lebih sekadar pendapat saja. Pendapat dia saja dan bukan ijtihad dalam arti kata yang sebenar. Apalagi dalam konteks sekarang ini, bila kita cakap tentang ijtihad, ijtihad ini biasanya telah diserahkan kepada pihak yang berautoriti. Berautoriti untuk mengeluarkan hukum yang meraih kemaslahah. Di negara kita Malaysia ni, dia ada tiap negeri. Negeri tu ada mufti. Mufti tu ada ahli jawatankuasa fatwa dia. Ha, dan kita tengok fatwa-fatwa yang ada di Malaysia adalah berbeza di antara satu sama lain. Kita ambil contoh, misalnya kata, ijtihad yang dibuat di negeri Perlis. Ijtihad yang dibuat di negeri Perlis dalam beberapa isu. Sekarang ini, kalau tuan-tuan boleh dapatkan kompilasi, kompilasi fatwa negeri Perlis antara tahun 2015-2016, tuan-tuan boleh tengok di situ. Beberapa isu yang menimbulkan khilaf di kalangan masyarakat, dalam masyarakat lah, bukan sama ulama, dalam masyarakat, yang mana telah dipilih oleh mufti dan juga tentang kuasa fatwa pendapat-pendapat tertentu. Misal kata kebolehan ataupun keharusan bertemu dengan Nabi sewaktu berada dalam keadaan jaga, boleh atau tidak. Maka jawatan kuasa fatwa negeri Perlis telah memutuskan bahawa tidak boleh berlaku pertemuan dengan Nabi secara jaga, kerana nas-nas yang berkaitan ditafsirkan dalam bentuk yang meragui, dan orang-orang yang mengaku jumpa dengan Nabi secara jaga masih lagi mengelirukan. Apalagi konsep jaga itu pun masih diperselisihkan oleh orang yang pegang dengan konsep itu sendiri. Ada-ada kata jaga itu maknanya dalam keadaan sedar tak sedar. Ha, jadi itu sendiri pun tidak dapat kita pegang untuk nak jadikan dia sebagai bahan fatwa. Maka oleh kerana itu, Perlis mengatakan tidak harus kita percaya konsep boleh jumpa dengan Nabi secara jaga setelah Nabi SAW wafat. Ha, sebaliknya, kalau tuan-tuan nak timba ilmu yang datang daripada Nabi secara jaga, belajarlah Al-Quran, tafsir Al-Quran, belajarlah hadis, belajarlah ulasan-ulasan hadis. Kerana ulasan hadis itu dibuat oleh ulama kita, di mana hadis itu para sahabat terima daripada Nabi. Para sahabat terima daripada Nabi dalam keadaan mana? Dalam keadaan jaga. Masa Nabi mengajar tu, Nabi jaga, bukan Nabi tidur. Sahabat yang dengar tu pun jaga dan tidak tidur. Alhamdulillah tuan-tuan tidak tidur lah. Ha, maknanya sekarang proses pembelajaran tuan-tuan depan saya ini dipanggil proses secara jaga. Ini bukan yaqadah. Saya belum mati. Ha, sebagai contoh. Ha. Kemudian seterusnya, orang yang beristihad. Orang yang beristihad dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu disebut sebagai mujtahid mutlak atau istihad mutlak. Mujtahid melakukan istihad tidak terikat dengan asas-asas yang digubahkan oleh iman tertentu. Dia ada kaedah dia sendiri. Maka timbullah dinamakan di antaranya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Thawri, Al-Imam Al-Uza'i, Al-Imam Ibn Hazm. Ini adalah merupakan tokoh-tokoh ulama yang dikira dan dikenali di kalangan umat Islam sebagai tokoh mujtahid mutlak. Tidak terikat dengan kaedah ulama lain. Dia ada kaedah dia sendiri. Dan yang kedua dia panggil istihad muqayyad ataupun mujtahid muqayyad. Mujtahid yang melakukan istihad dalam keadaan terikat dengan asas-asas yang telah digubal oleh ulama-ulama tertentu sebelum daripada beliau. Misal kata Al-Imam Nawawi dianggap sebagai imam mujtahid tetapi dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Walaupun dalam banyak hal beliau juga keluar daripada kaedah-kaedah yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi beliau masih dianggap sebagai ulama mujtahid yang bersifat muqayyad, bukan mutlak. Hatta Ibn Tamiyah ni tuan-tuan, berbeza pendapat. Bagi pendukung-pendukung beliau, ada di antara mengatakan bahawa Ibn Tamiyah ni seorang mujtahid mutlak. Dan tidak kurang yang mengatakan beliau ini mujtahid muqayyad lagi kerana banyak lagi pandangan-pandangan beliau yang terikat dengan mazhab Hanbali. Kerana beliau merupakan seorang ulama mazhab Hanbali sebelum itu. Tetapi selepas itu banyak kes-kes di mana beliau tidak terikat sangat dengan mazhab Hanbali. Ini sedikit tentang latar belakang apa yang saya sebutkan sebagai ijtihad ni. Kemudian seterusnya kita pergi yang kedua. Latar belakang Ibn Taymiyah. Latar belakang Ibn Taymiyah ni. Ibn Taymiyah ni tuan-tuan satu tokoh yang kalau kita baca dalam sejarah, dia menjadi sumber inspirasi kepada perjuangan umat Islam menentang penjajahan. Nama dia kalau tuan-tuan baca satu buku yang ditulis oleh Dr. Mak Ropah, buku mengenai bintang yang bergemerlapan di bumi Hijaz. Nah, di situ dia cerita ulama-ulama kita yang berjuang menentang Inggeris dan Belanda daripada kota Mekah. Mereka duduk di kota Mekah, tapi anak murid mereka berjuang di Indonesia, berjuang di Patani, berjuang di Kelantan, berjuang di Terengganu, menentang Inggeris dan juga menentang Belanda. Antara tokoh ulama berkenaan ialah Syekh Muhammad Zain Al-Fatani ataupun Ahmad Zain Al-Fatani. Syekh Ahmad Khatib dan beberapa lagi tokoh, yang mana mereka ini terdedah kepada bukan saja belajar kitab-kitab turas ataupun warisan terdahulu, mereka juga membaca tulisan-tulisan daripada Ibn Tamiyah dan juga Ibn Qayyim sewaktu berada di kota Mekah. Maka oleh kerana itu sampai sekarang ni tuan-tuan, penjajah merasa risau, keluh kesah apabila disebut nama Ibn Tamiyah dan juga apabila disebut nama Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tokoh yang menggerungkan bagi mereka. Dan tuan-tuan baca, saya baca satu buku, dia mengatakan sehinggakan gerakan-gerakan, setiap gerakan yang menentang penjajah akan dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan juga akan dikaitkan dengan Syekhul Islam Ibn Tamiyah. Walaupun dia orang dah mati lama tuan-tuan, dia punya ruh perjuangan itu sangat hebat. Nah, jadi maknanya Barat melihat cara nak melumpuhkan Islam iaitu dengan cara kita burukkan imej dua tokoh ulama ini. Bila imej dua tokoh ulama ini dapat diburukkan, maka pada masa itu kita dapat hilangkan kepercayaan umat Islam kepada ulama dia, dan seterusnya akan mewujudkan perpecahan. Ha, jadi waktu itu tuan-tuan, kita asyik berpecah, maka penjajah masuk, maka berlaku apa yang berlaku seperti berlaku di Iraq dan sebagainya. Ibn Taymiyah ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini hak saya sebut di sini tuan-tuan, tetapi di sana sudah ada buku yang saya terjemahkan, satu buku yang saya terjemahkan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah, menjawab tuduhan-tuduhan berat yang ditujukan oleh golongan Ahbash ke atas Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tuduhan-tuduhan berat yang ditujukan oleh golongan Ahbash kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di mana tuduhan-tuduhan yang dibuat tadi diambil skrap-skrap untuk kepentingan dia dan dibuat tuduhan kepada Syekh. Jadi bagi kita yang tak tahu ujung pangkal, kalau tuan-tuan baca buku yang dibaca, yang dibuat oleh beliau itu, memang akan mengelirukan kita, dan pada masa itu kita akan perlekeh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sebab kita tak tahu dia punya. Begitu juga Daesh tuan-tuan. Dia juga memetik pandangan-pandangan Ibn Taymiyah soal peperangan. Terutama kali soal membakar musuh. Ibn Taymiyah di antara ulama yang berijtihad mengatakan bahawa boleh dibakar musuh. Tetapi kalau kita baca teks dia, Ibn Taymiyah mengatakan dalam situasi perang, apabila musuh membunuh orang Islam dan membakar jenazahnya, orang Islam boleh bertindak membunuh musuh dan membakar mayatnya. Itu kalau nak dibuat. Tetapi lebih afdal tidak membakar, bunuh saja. Tapi kenyataan ini telah dipetik oleh golongan Daesh dengan mengatakan bahawa Ibn Taymiyah mengatakan boleh bakar orang yang tidak sehaluran. Maka akibatnya Muaz, Kasasiba, pilot Jordan yang ditangkap oleh mereka, dibakar hidup-hidup dalam sel penjaranya ketika mana beliau sedang membaca Al-Quran. Ini satu petikan yang salah yang telah dibuat di atas nama Ibn Taymiyah, dan tak ada kena-mengena dengan dia. Sedangkan sebelum daripada Ibn Taymiyah sendiri, sudah ada ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa memang begitu dalam situasi perang. Kita bukan saja boleh menawan musuh. Kalau musuh sebelumnya membunuh orang Islam, membakar orang Islam, maka kita juga boleh tawan mereka dan kemudian kita boleh bakar. Ini telah diutarakan terlebih dahulu oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tetapi kenapa Ibn Taymiyah ni timbul nama dia? Ulama terdahulu tak timbul nama dia. Ini pelik tuan-tuan. Satu benda yang sangat pelik. Ada sesuatu. Dia panggil udang di sebalik batu. Ahmad, nama sebenarnya dia Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abil Qasim Khidr bin Muhammad bin Taymiyah Al-Harrani Al-Dimashq, yang lebih terkenal dengan gelaran Taqiyuddin Abu Al-Abbas. Seorang yang sangat alim, faqih, mujtahid, hafiz. Hafiz ini bukan hafiz Quran. Quran tu memang dia hafal daripada kecil dah, 30 juz dalam kepala dia. 200 ribu lebih hadis dalam kepala dia. 200 ribu lebih hadis. Kita hafiz dalam konteks Malaysia, hafiz Quran 30 juz lah. Apa benda ni, hadis kita tak hafal lah, hadis kita tak hafal. Dia Quran apa, hadis apa. Ay, orang macam ni kita nak belakeh. Hak belakeh tu, Fatihah tak ngapa. Zuhud, kuat ibadah, mujahid, ahli tafsir, pengkritik yang mahir, pakar dalam bidang usul, Syekhul Islam, panji-panji orang yang zuhud dan tokoh yang jarang-jarang muncul di zamannya. Beliau adalah anak kepada seorang mufti iaitu Syekh Shihabuddin Abdul Halim, yang merupakan anak kepada Syekh Al-Iman Al-Mustahid Syekhul Islam Mujiduddin. Kemasyhuran beliau tidak perlu diperkenalkan lagi. Dilahirkan di Harran. Harran ni di Iraq lah. Pada hari Isnin 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah, bapanya telah membawa beliau dan dua orang saudaranya ke Damsyik dalam tahun 667 Hijriah setelah tentera Tatar berjaya menguasai negeri Harran. Di Damsyik, Ibn Tamiyah telah menuntut dengan beberapa orang tokoh ulama, di antaranya ialah Ibn Abdul Daib, Ibn Abi Al-Yusuf, Al-Mujid Ibn Asakir, Yahya bin Sayrafi, seorang faqih, Ibn Abi Al-Khair Al-Haddad, Al-Qasim Al-Irbili, Al-Syekh Syamsuddin Ibn Abi Umar, Al-Muslim Al-Lan, Ibrahim Al-Durji, dan lain-lain. Hak beliau berguru adalah merupakan tokoh-tokoh ulama besar yang sangat hebat dalam konteks zaman itu. Beliau menumpukan kepada bidang hadis dan mempelajari Musnad Imam Ahmad dan berjaya menghabiskannya beberapa kali. Musnad Imam Ahmad terbesar. Syarah dia terbesar. Tak? Dia siap ngapa lagi mahir dalam Musnad Imam Ahmad. Kita Musnad Imam Ahmad, kita pun tak apa kenal. Musnad pun ke benda, tak tahu. Musnad tu benda. Tak tahu pun kita musnad, kita tak tahu. Yang kita tahu senak perut. Takat tu kita tahu. Begitu juga dengan buku-buku hadis yang enam dan juga Mu'jam Tabrani Al-Kabir. Ini ulama-ulama hebat, tuan-tuan. Mu'jam Tabrani, kita orang Melayu tak baca tu. Apa benda tak tahu. Mu'jam tu pun kita tahu. Yang kita tahu, jam je. Kita pun tak pakai. Malah banyak lagi buku dari salah yang beliau pelajari yang tidak cukup ruang untuk dicatatkan di sini satu persatu ni. Beliau membaca sendiri dan menulis beberapa risalah kecil. Maknanya tuan-tuan, dia dah hebat, ilmu dia dah tinggi. Nak ceritanya proses pembelajaran. Dan kita dah keluar universiti, tuan-tuan. Kenapa kita tidak membaca? Proses pembelajaran dalam Islam sampai ke mati. Dia panggil belajar sepanjang hayat. Masalah pelajar kita sekarang, bila keluar universiti, dia bergantung ilmu universiti itulah untuk berdepan dengan masyarakat yang serba moden dan boleh berubah. Ilmu dia nak berdepan masyarakat, ilmu 20 tahun dulu. Ibn Tamiyah, tuan-tuan, seorang yang jenis. Hak dia belajar satu hal. Hak dia mengkaji, dia menulis pula satu hal. Proses menuntut ilmu sebenarnya boleh berjalan daripada A to Z. Lepas kita belajar, kita belajar. Dan kita belajar. Sehinggalah kita mati dalam keadaan belajar. Sebab orang mati dalam keadaan belajar tu punya kelebihan yang sangat besar. Sebab tak ada sebahagian ulama nak mati pun, tuan-tuan. Orang suruh dia, dia suruh orang apa ni, baca ayat tu. Bukan dia tak faham baca ayat tu. Supaya dia kelihatan mati dalam keadaan belajar. Hatta kita dituntut bila orang nak mati, dituntut lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir mati di kalangan kamu ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana sebut ialah hadis Ibn Hibban. Nak mati, bukan mati dah. Mati dah nak ajar ke mana bah? Oh, nak dengar. Kan? Jadi bila kita ajar, satu proses pembelajaran telah berlaku. Dia mati dalam keadaan belajar, dia samping dia mati dalam keadaan menegakkan kalimah tauhid. Beliau membaca sendiri dan menulis beberapa risalah kecil dan menumpu kepada ilmu pengetahuan semenjak pada zaman kecilnya. Beliau mempelajari ilmu fiqah dan usul fiqh daripada ayahandanya sendiri. Selain daripada ayahandanya, beliau juga mempelajari daripada Syekh Syamsuddin Ibn Abi Umar, Syekh Zainuddin Ibn Al-Munja, dan dapat menguasai dengan baik ilmu tersebut. Beliau mempelajari bahasa Arab dan membaca buku Arab dengan bergurukan kepada Ibn Abdul Qawi. Setelah itu beliau mengkaji dan memahami buku bahasa Arab yang dikarang oleh seorang pakar tata bahasa Arab yang terkenal, iaitu Sibawaih. Sibawaih ni pakar bahasa Arab yang terkenal. Tapi yang peliknya, tuan-tuan, beliau dari segi kehebatan ilmu ni, dia boleh kritik 80 tempat dalam kitab Sibawaih yang tidak menepati kaedah bahasa Arab menurut Ibn Tamiyah, yang menyebabkan pendukung-pendukung Sibawaih tuan-tuan cukup marah. Apa sakit kritik kita tok guru kita ni? Maknanya menunjukkan jenis betul. Dia boleh kritik buku, dia boleh kritik. Siapa dia antara tuan-tuan ni bila kita masuk universiti ke atau duduk dalam kuliah ya? Pensyarah kita ngajar, kita kritik pensyarah tu. Jengkering ni. Berhenti kawan tu. Kamu ngajar lah. Mengajar lah. Kamu nak ngajar ke aku nak ngajar? Contoh ya. Dia boleh kritik lah. Menyebabkan ada sebagian orang tak respect dia pasal kemampuan dia mengkritik. Sibawaih ni. Sibawaih adalah pakar dalam nahwu. Sibawaih ini adalah banyakkan daripada bahasa Parsi lah. Sibawaih, Miskawaih dan beberapa waih yang lain. Kita tak ada yang Perlis ni ada. Muhammad Miskawaih ada nama. Muhammad Sibawaih pun tak ada lah. Ha, tak ada. Beliau juga menumpukan kepada tafsir Al-Quran dan mahir tentangnya. Beliau menguasai dengan mantap ilmu usul fiqh, faraid. Tuan-tuan tengok ilmu yang dikuasai. Usul fiqh ini asas pemahaman tafsir. Dan dia ada, dia panggil Al-Muqaddimah Bintafsir, cukup cantik. Dalam 37 jilid. Saya dulu, tuan-tuan, saya nak pergi ke Mesir. Bila nak pergi ke Mesir tahun 88. Bila saya nak pergi ke Mesir ni, biasalah di kampung saya tu dia ada tok guru besar seorang. anak murid kepada Tok Kenali. Dia mengaji di Mekah lebih kurang 22 tahun. Jadi bila saya nak pergi tu, dia panggil dalam satu majlis, kemudian dia bagi ceramah dan sedikit tausiah kepada saya. Apa yang perlu saya buat jika mana berada di Mesir? Dia sebutlah satu-satu sehingga dia kata, jangan membaca, saya nak pesan kepada kamu, jangan kamu baca buku-buku karangan Ibn Taymiyah dan jangan kamu baca buku karangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya masa tu kita tahu dah sikit sebanyak Taymiyah ni, tapi tak berapa mendalam, tak minat sangat kita ni. Tapi dia pesan gitu. Nah, saya kata, kenapa siapa pesan gitu? Apa dosa dan salah Ibn Taymiyah? Siapa tak boleh baca buku dia? Tapi kepala otak saya, tuan-tuan, jenis orang suka baca. Walaupun dia pesan jangan baca, saya sampai di Mesir, saya beli buku Ibn Taymiyah 37 jilid. Saya pergi ke pameran buku, saya bawa tu, bau jatuh sebelah gini bawa buku. Oh, balik rumah kita baca, jilid demi jilid demi jilid. Apa benda yang salahnya? Banyak mazhab Hambali dan dia mustahid besar dan pandangan dia kadang-kadang merobos zaman. Dia bercakap dia, tuan-tuan, untuk 1000 tahun yang ke depan. Kita duduk sini tak tahu apa lagi, dia dah ke depan dah bercakap. Seorang yang genius. Yang juga dia. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita nak ajar anak kita, tuan, jadi ulama besar, mula daripada kecil. Bukan anak kita tak lulus SPM baru nak betul pergi ke pondok. Tak lulus pergi pondok ah. Itu bukan cara nak bentuk anak jadi ulama besar. Daripada kecil tu, penguasaan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah dan sebagainya, daripada kecil, disiplin tu, baru ulama tu jadi ulama besar. Ini tidak. Tak lulus SPM baru nak pergi pondok. Ya, itu pun dalam kerangka untuk membaiki akhlak. Maka berlaku apa yang berlaku. Jadi dia tuntut ilmu usul fiqh, faraid, matematik. Ini Taymiyah pun pakar matematik pun. Hei, ingat mari. X campur X kuasa 2X tolak X. Algebra, muqabalah dan lain-lain. Selain daripada itu, beliau juga mempelajari ilmu kalam. Ibn Taymiyah, tuan-tuan, yang dikritik Asy'ariyah. Itu pasal apa? Dia belajar dulu Asy'ariyah. Dia melihat jauhnya golongan ini dengan roh Quran Sunnah. Dia tentang. Kalau dia tidak mahir Asy'ariyah, dia nak tentang macam mana? Sehingga Asy'ariyah sendiri tak boleh nak jawab. Dia punya kritikan-kritikan. Cuma kritikan dia ni, tuan-tuan, tidaklah sekeras sangat. Dia masih berlembut. Tempat-tempat dia berkeras. Contohnya masalah apa? Masalah kalam Allah, tuan-tuan. Asy'ariyah kata kalam Allah ni, Al-Quran yang duk ada sekarang ni, hak duk ada dalam masjid ni, Quran apa semua sekali ini, bagi mereka ini bukan Quran, bukan kalam Allah. Ini ibarat tentang kalam. Ibaratu an kalamillah. Ibarat kepada kalam Allah. Ini bukan kalam Allah. Sebab dia orang ada satu konsep nama dia kalam nafsi, kalam lafzi. Allah Ta'ala tu berbisik dengan malaikat. Allah Ta'ala berbisik. Bukan Allah Ta'ala bercakap sendiri. Jadi timbul istilah di kalangan Asy'ariyah, nama dia istilah kalam nafsi, kalam lafzi. Ibn Taymiyah tidak berpendapat begitu. Dia kata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala memang bercakap dengan Nabi Musa. Bila dia bercakap, ada suara atau tidak ada suara. Dan ada huruf. Bagaimana suara, bagaimana huruf waktu itu? Allah Ta'ala je yang tahu. Takkan Allah Ta'ala cakap tak ada tahu benda. Jadi pandangan ini, tuan-tuan, telah dipegang oleh ulama-ulama sebelum daripada beliau lagi. Sebab itu salah satu serangan yang dilakukan oleh Islam liberal Indonesia yang agak sukar bagi golongan ahli sunnah beraliran Asy'ariyah nak jawab di Indonesia, tuan-tuan. Apabila golongan liberal tanya, Al-Quran yang duk ada sekarang ini, apakah ini benar Al-Quran kalam Allah ataupun tidak? Payuh kita nak jawab, nak cerita kepada dia orang. Ini ibarat tentang kalam. Ibarat ke benda? Ibarat tu benda. Pening. Jadi kalau jenis salah dulu, dia faham. Kalam Allah. Ya, ini kalam Allah. Hak ni baru, hak ni makhluk. Ini kertas. Tapi sewaktu Allah Ta'ala berfirman, dia ada suara, dia ada huruf yang tidak sama dengan makhluk. Ada pun yang dituliskan, itu adalah makhluk. Tapi bagi Asy'ariyah, dia tak terima dulu. Dia kata Allah Ta'ala bercakap Nabi Musa dalam bentuk mencipta percakapannya pada pokok. Pokok itu bercakap Nabi Musa dengar. Ini menyebabkan Islam liberal kata, kalau macam tu Al-Quran tak biarlah. Pokok cakap. Ya, Nabi Musa ambil pada pokok. Bukan ambil pada Tuhan. Jadi kita pun jadi pening. Dia panggil kepeningan. Perbahasan tentang kalau akidah ni, dia terlalu jauh sangat daripada sumber asal Quran dan Sunnah. Kita pun jadi pening. Ya? Jadi pening tentang Allah. Ada seorang pakcik jumpa saya, ustaz. Cuba kau ustaz jelah apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Saya kata, tak faham-faham lagi. Faham dah dia tu. Tapi saya sekarang duk ngaji sifat 20, tapi saya pening. Dia sedang ngaji. Saya kata, bagus, teruskan pengajian. Ya. Tapi dia kata, macam mana? Kenangannya aku kepeningan. Sebab dia tak faham dari segi istilah pasapah kan. Saluhul qadim, tanjizul hadih, apa ke benda, dia tahu. Dia tak apa faham, dia kata ke benda. Dan kalau kita belajar sifat 20, dia kata, ini satu sistem yang banyak mempelajari soal-soal rububiyah Tuhan. Wujud, kidam, bakar. Ini rububiyah. Di mana dari sifat 20 tu kata Tuhan berhak di semua? Ada tak dalam sifat 20 tuan-tuan? Kenyataan jelas, Tuhan berhak di semua. Dia kata, tak ada, dia hanya percaya tentang sifat Tuhan rububiyah. Tujuan rububiyah tuan-tuan, bila terkukuh rububiyah, kita akan pindah pada uluhiyah dan seterusnya. Tapi salah tuan-tuan, contohnya Imam Tabari, Tahawi, dia direct. Uluhiyah, artinya Tuhan yang berhak disembah. Very simple, senang dipaham. Rububiyah, Tuhan Maha Pencipta. Rububiyah, kafir Quraisy pun berlaku. Rububiyah, tidak ada intirah, walaupun dia mukadimah kepada uluhiyah. Boleh paham tak ni? Rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah ni. Eh? Kau takut pening kan nombor bolok, rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Aku nak balik kampung. Ha, pening. Mari pelih nak dapatkan ilmu sunnah, balik uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah. Apa ke benda polok ni? Aku tak apa faham. Faham tak faham? Itulah istilah yang perlu dipaham. Ya. Ibnu Katsir melaporkan. Ibnu Katsir melaporkan Ibnu Taimiyah membaca sendiri banyak buku-buku, menuntut ilmu hadis, menulis bahasa Arab dan membiasakan diri mendengar hadis selama beberapa tahun. Setiap kali beliau mendengar sesuatu ilmu, beliau berjaya menghafal dengan baik. Setelah itu beliau menyibukkan diri dengan berbagai ilmu lain. Beliau seorang yang pintar dan kuat hafalan. Kerana itu tidak heranlah beliau muncul sebagai imam di dalam bidang tafsir di zamannya dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Beliau sangat arif tentang fiqh. Malah dilaporkan beliau lebih arif tentang mazhab-mazhab fiqh berbanding dengan ahli-ahli fiqh yang hidup di zamannya dan zaman-zaman lainnya. Beliau juga alim tentang perselisihan ulama, ilmu usul, furu', nahu, bahasa dan lain-lain, dan juga ilmu nakli dan juga akli. Beliau tidak duduk di dalam suatu majlis dan tidak berbicara di dalam majlis itu di dalam sesuatu bidang. Melainkan orang ramai melihat beliaulah orang yang paling mahir dalam bidang tersebut. Memang jenis sungguhlah dia ni. Ibnu Katsir pun rasa takjub pada dia. Az-Zahabi pun rasa takjub pada dia. Orang datang kemudian. Imam Subki pun ada perkara tak setuju Ibnu Taimiyah. Melahirkan rasa takjub dengan kehebatan beliau ni. Begitu juga dengan Al-Imam As-Suyuti. Jadi ini adalah berkaitan dengan latar belakang beliau ya. Beliau sudah layak mengeluarkan fatwa ketika berumur belum 20 tahun. Oh, belum keluar fatwa belum 20 tahun. Kita 20 tahun dengan seokok. Dia tahu benda 20 tahun lah. Dia memang motosikal, terlibat dengan industri yang dinamakan Muhammad bin Rempik. 20 tahun dia dah keluar fatwa, menunjukkan memang jenis budak ni. Memang jenis ni. Nah, sebab tu di Terengganu sekarang kita usaha nak lahirkan ulama tapi dalam bentuk moden. Pada kecil dia kena ngapal Quran. Lepas tu dia akan kena kuasa ilmu sains. Ha, supaya maka keluar satu sekolah di Terengganu namanya sekolah imtiaz. Di mana tujuan kita ialah supaya pelajar-pelajar ni tuan-tuan, dia ulama yang serba boleh. Bukan kata dia keluar tu dia jadi ustaz ceramah je tak. Dia boleh jadi pilot jet pejuang. Ha, nanti dia terbang. Oh, ulama terbang. Ha. Ha, kena macam tu. Ha, alamak, pilot, ulama. Ha, kena macam tu. Doktor bedah, tengah bedah. Siapa yang bedah tu? Syekh. Pulang bin pulang. Ay, syekh yang bedah. Ha, dia bukan boleh istihak. Dia boleh bedah orang tu. Ha. Ha. Siapa tu komando yang menguasai pasukan komando terkenal? Syekh pulang bin pulang. Ay, syekh pulang jadi ketua komando. Ha, itulah yang kita nak latih tuan-tuan. Kita nak latih. Jadi kita mulakan dengan Al-Quran. Tapi kalau mula dengan Al-Quran memang bagus budak-budak ni. Ha, sebab Al-Quran itu dia akan mengheningkan fikiran kita. Lepas tu bila kita nak ngapak memang mudah. Nak suruh anak kita jenis, mulakan dengan Al-Quran. Dia ngapak Al-Quran tuan-tuan, dia akan ngapak ilmu lain. InsyaAllah ilmu lain itu mudah masuk. Berbeza kita mulakan dengan muzik. Nak mulakan muzik, nak ngapak benda lain, payah masuk. Tuan-tuan nak pukul. Ha, ambil tukul, kedegang-kedegang, tak masuk. Sebab muzik masuk. Sebab tu di sekolah. Di sekolah rendah kan? Ustaz baru aja ngajak agama. Guru muzik masuk. Ya, guru muzik keluar, ustaz masuk. Budak jadi bengong itu keluar. Ilmu tak masuk. Belum 20 tahun, malah beliau mengeluarkan fatwa ketika belum berumur 20 tahun. Subhanallah, tuan-tuan hebat ni. Sebab pengalaman saya terlibat dengan fatwa. Di Perlis, tuan-tuan. Kita nak keluarkan fatwa tu, walaupun hak ada tu ijazah PhD belaka dah, pakar dah, kita tidak mampu nak keluarkan fatwa hari tu juga. Tak boleh nak keluar hari tu sebab kena bahas tu. Betang kertas kerja, bahas dalam fatwa, tak puas hati, panggil pakar. Pakar pula datang, jelas lagi. Tak puas hati lagi, panggil tu. Sehingga kita betul-betul berpuas hati, baru kita keluar fatwa. Bukan senang datang nak keluarkan satu fatwa. Ini satu keputusan membabitkan amalan masyarakat selepas itu. Dia pegang sampai ke mati. Nah, sebab tu dalam majlis fatwa tuan-tuan, kita sendiri berbaloh. Bukan maknanya dalam satu fatwa tu semua kita setuju dah. Berlaku hentam-menghentam, berlaku kritik-mengkritik. Tapi akhirnya kita bersatu. Nah, itu bukan senang nak keluar fatwa. Kita maksud adalah bukan senang. Tengok hadis dia nilai, orang pakai hadis pula dia nilai hadis ni, hadis lemah hadis. Orang makasih pula bincang, orang pekoh pula bincang. Oh, bukan senang tuan-tuan. Ibnu Taimiyah senang-senang jadi keluar fatwa. Sebab dia ada alat belaka. Maqasid dia ada, bahasa Arab dia ada. Semua dia ada tuan-tuan. Kita kadang-kadang bahasa Arab kita pun masalah. Sebab itu macam yang kata, wajib belajar bahasa Arab. Betul tak tuan-tuan? Betul. Salah satu di antaranya lah tuan-tuan semayang. Tuan-tuan semayang bahasa Arab ke bahasa apa? Bahasa Arab lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab ke bahasa Hindustan tu? Bahasa Arab. Mana ini sebagai bahasa Arab. Dan kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati Nabi Yaqub AS mengesan penipuan yang dibuat oleh anak-anaknya terhadap beliau menggunakan kaedah bahasa Arab. Sebab anak-anak dia setelah dia mencampakkan Nabi Yusuf dalam telaga, dia buat balik pakaian. Dia buat balik pakaian. Pakaian tu dia lupa dengan darah. Darah serigala. Jumpa Nabi Yaqub sambil-sambil menangis. Dia kata, anak kamu Yusuf. Faftarasahu. Dia kata apa? Pa'akalahu zib. Dia kata, telah dimakan oleh serigala. Ikut keadaan bahasa Arab. Telah dimakan oleh serigala. Tuan-tuan ingat dia, bahasa Arab ni bahasa yang tak sama dengan bahasa Inggeris. Bahasa Arab ni maknanya mendalam. Sebutan dia menyebabkan gerakan seluruh badan. Gerakan kita muka sebut habis. Ha, alif, ta, ba, ha. Habis keluar habis. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, dia main bibir. What's your name? Father names. Dia main sini je. Oh, fine, fine, fine. Main je dia. Tahu kau putih lah. Tapi kalau Arab ni, alif. Oh, hujung. Tak. Tengah ni lah. Ba. Pulak dah. Fa. Oh, punya. Ha. Dalam tu. Ubi-ubi keluar gini. Maka automatically orang baca Quran, dia akan jadi awet muda sebab dia menggerakkan semua organ kita tu. Nah, berbeza kita cakap bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris main hujungnya was trying. Yes, yes, no. Gitu je. Takat tu je lah kita tahu lah. Nah, dia sikit berbeza. Jadi bahasa Arab, perkataan akala mana apa tuan? Kalau tuan-tuan faham perkataan akala, maka kita boleh muhasabah diri kita sendiri. Tuan-tuan boleh muhasabah diri kita sendiri masa kita makan. Akala, perkataan yang digunakan bahasa Arab untuk anda makan. Makan macam mana? Makan sampai habis tanpa ada kesang. Itu dia akala. Bermakna mana-mana orang kita yang ada pada hari ini, sewaktu dia makan, masih ada sisa, itu bukan makan. Tak makan. Mengikut kaedah bahasa Arab. Itu apa? Itu membaham. Ha, jadi dalam bahasa Arab, dia dua perkataan. Satu, akala. Yang kedua, iftarasa. Sebab tu, anak Nabi Yaqub tadi, dia bawa baju, dia menggunakan perkataan. Dia kata, pa'akalahu zibu. Apa dia tu? Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yaqub sedih kerana berpisah daripada anak Nabi Yusuf. Bukan kerana sedih dimakan oleh serigala. Pasal apa dia tahu tuan-tuan? Kerana anak dia menipu. Dari sudut penggunaan perkataan. Apa yang digunakan? Akala. Apabila dia bawa baju, dia guna perkataan akala. Sepatut tak bawa baju. Sebab bila makan tak ada kesang. Tiba-tiba dia bawa kesang. Ini bukan makan. Ini membaham. Ha, jadi tuan-tuan boleh muhasabah diri kita, saya sendiri. Lepas ni kita makan betul ke kita membaham? Ha, kalau makan tak ada sisa. Makan mesti tak ada sisa. Kalau membaham ada sisa. Ha, jadi sebenarnya, bila dia bawa baju, ya, tiba-tiba ada kesan darah, dia kata dimakan, ini salah. Sepatutnya perkataan bahasa Arab yang digunakan oleh anak Nabi Yaqub ialah iftarasahu zib. Dia telah dibaham oleh serigala. Baru betul. Sebab ada sisa. Ini kaedah bahasa Arab. Jadi Ibn Taimiyah tuan-tuan, dari segi bahasa Arabnya cukup bagus, smart dan sebagainya. Kemudian beliau mengajar tafsir Al-Quran daripada awal, mengajar daripada kecil, daripada budak dah belajar, dah mengajar tafsir Al-Quran, mengajar berdasarkan hafalan beliau antara 2 sehingga 3 helai yang kertas. Bagi dia mengajar dia duduk gini, dia pejam mata dia mengajar. Ha, ini hebat semua. Dalam tahun 690 Hijriah, beliau telah menyentuh perbicaraan tentang sifat Tuhan di atas kursi ayahandanya. Orang-orang yang tidak sehaluan dengan beliau berusaha menghalang beliau supaya tidak mengajar lagi, tetapi mereka gagal berbuat demikian. Ini pada masa itu dah mula berlaku pertemuan antara golongan Hanabilah dengan golongan Asy'ariyah. Dan beliau banyak mengarang, di antaranya buku-buku yang dikarang oleh beliau sebahagian, ya, As-Sarin Al-Maslul Al-Muntaqid Syatim Ar-Rasul, Iktidak Siratul Mustaqim, ini satu kitab membicarakan tentang Nabi jawapan kata tuduhan-tuduhan daripada golongan ahli kitab, terutama Syiah dan sebagainya. Raf'ul Malan An'a'immatil Islam, rasanya baru dibahaskan oleh Datuk Mufti kita. As-Siyasa Asyari'iyah Al-Kalim At-Tayyib Manasikil Hajj Al-Furqan Baina Awliya'ur Rahman Wa Awliya'ur Syaitan. Al-Furqan ini telah pun disyarahkan oleh Syekh Muhammad Utsaimin, tidak saya. Al-Furqan Baina Awliya'ur Rahman Wa Awliya'ur Syaitan Min Hajjus Sunnah, menolak Syiah ni, Nazariah Al-Aqd Al-Rad Al-Akhinnai dan lain-lain. Ini buku-buku sebahagian kecil lah. Dan beliau meninggal pada tahun 728 Hijriah di Kubu. Maknanya beliau meninggal di dalam penjara. Beliau keluar masuk penjara. Mempertahankan pendapatnya. Jadi ada orang nak burukkan dia. Biar kata beliau ni seorang yang salah. Kerajaan tangkap disebab salahannya. Sedangkan zaman itu kerajaan tangkap orang, tak mesti orang tu salah. Tapi dia mempertahankan prinsip perjuangan. Ini yang dilakukan oleh Ibn Tamiyah. Beliau dimasukkan pada akhirnya di kubu di Kal'ah ni, di Damsyik, sebuah kubu di sana. Dan sewaktu beliau berada di dalam penjara, beliau melihat orang banduan-banduan dalam penjara ni tak buat apa, bakal duduk cakap kosong gitu. Maka beliau mengajar banduan. Menyebabkan banduan hadut saja tadi berguru dengan dia, dengan Ibn Tamiyah tu dalam penjara. Ini sesuatu yang tidak dibuat oleh ulama kita. Tok guru masuk penjara, tok guru mengajar. Jadi banduan tu tak tengok dia mengajar, menarik. Dia duduk penjara, dia sembahyang, dia baca Quran. Sehinggakan pada masa dia mati, dia telah mengkhatamkan 80 kali bacaan Quran masa dia mati itu. Dan kita tuan-tuan, khatam Quran bila? 40 tahun sekali. Lambat baca Quran. Kalau tak ada majlis khatam Quran, tak taubat tak buat. Dia kena ada lauk pauk baru buat. 80 kali dia mati itu. Quran duduk dada dia mati itu. Dan belum dia mati, dia mengajar banduan. Ada banduan yang telah sampai masa untuk dilepaskan. Banduang tu merayu tidak mahu keluar. Ini sangat pelik. Lalu, habis masa dah wah. Polis mari, keluar, tambuh. Ini sangat pelik. Orang zaman sekarang panggil apa ni, peguam buat rayuan untuk keluar. Dia tak nak keluar. Berasa seronok depan sana ulama. Dan ada yang keluar, mereka datang balik, duduk tepi penjara. Duduk tepi penjara tu, mendengar Ibn Tamiyah berceramah dalam penjara. Mana ada zaman kita ni? Tok guru ceramah dalam penjara, ada murid duduk luar penjara. Yang bahkan Ibn Tamiyah masa di penjara dibaca ayat. Yang ayat yang menyatakan bahawa banyak manusia ini duduk dalam benteng, tetapi walaupun fizikal dia ada dalam benteng, hatinya tidak ada dalam benteng. Ada manusia yang mana hati kita, body kita di luar, hati kita terpenjara. Sebab itu disebut orang banduang yang sebenar, orang terpenjara yang sebenar, orang yang terpenjara hati daripada mengingati Allah. Dia punya tinggi, dia punya apa ni? Perkataan yang digunakan. Kemudian, tuan-tuan tengok ni. Saya ambil sikit lah. Sebab masa diberikan habis hukum apa ya tadi? Tak ada mengusi. Nak tanya, tak ada. Nak tanya kursi, tak boleh nak jawab. Dia kata, sejam setengah. Tadi kita mula hukum apa tadi? Habis hukum 10 dah? Muncul dengan tiba-tiba ni. Baik, pujian ulama terhadap Ibn Tamiyah. Di antaranya apa? Ibn Nasruddin Ad-Dimashq menulis sebuah risalah, Ar-Radul Wafir ala man za'ama anna man samma Ibn Tamiyah Syekhul Islam kafir. Ini dia jawab balik tuduhan orang mengatakan Ibn Tamiyah tu sebagai Syekhul Islam. Orang kata terkafir, dia jawab balik tulisan itu. Ditulis oleh Syekh Nasruddin Ad-Dimashq, dan beliau ini adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i. Bantahan yang cukup terhadap orang yang menyangka barang siapa yang menggelar Ibn Tamiyah sebagai Syekh Islam, maka dia telah kafir. Jadi dalam kitab ini sahaja Ibn Nasruddin Asy-Syafi'i menyebutkan pujian sekitar 85 orang ulama besar daripada berbagai-bagai mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, tentang kedudukan Syekhul Islam Ibn Tamiyah. Ini pujian, saya tak nak sebut tentang pujiannya. Kalau baca pujiannya tahu banyak sangat pujian-pujian yang mana dia puji ni setelah Ibn Tamiyah meninggal, bukan puji mengampu. Kita lihat ni puji mengampu, kawan tu mati dia cakap kitab tu dengan semangat-semangat yang sangat hebat. Ha, seterusnya tuan, kita pergi kepada, saya nak rengkahkan, kita pergi kepada isu ijtihad dia. Apa di antara ijtihad-ijtihad Ibn Taymiyah ni yang setengah orang dia tak setuju dan setengah orang mengatakan ijtihad dia ni membuat masalah kepada umat Islam.